Oke, Mitra Bisnis menikmati kemiskinan masih menjadi topik bahasan sore ini di Kafis Break. Yang ingin tanya-tanya langsung ke Bang Kafi boleh deh 0816-924-924. Jangan lupa cantumkan nama kota Anda sekalian ya. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk mengenali itu. Apakah Anda juga menderita penyakit sosial, yaitu Anda sangat menikmati kemiskinan? Enggak. Loh, hati-hati loh. Sama seperti Anda yang katakan tadi kan, mm-hmm, bahwa tetangga Anda kena jadi korban gitu kan. Yeah, yeah. Ya, karena kenapa? Karena mereka pengen cepat kaya. Aduh. Ingat jawaban Anda, pengen cepat kaya gitu loh. Mm-hmm. Dan kayanya itu bukan lewat keringat, bukan lewat usaha, mm-hmm, bukan lewat ketekunan, bukan lewat kerja keras, tapi lewat kaya mendadak. Iya benar ya. Nah ini banyak banget nih di Indonesia yang harapannya itu bahwa kaya itu adalah instan. Oke. Langsung pada ngangguk-ngangguk semua nih yang dengerin. Nah ini, jadi Anda penting sekali bagi kita untuk mengenali gejala penyakit ini, yaitu apa sih gejala untuk menikmati kemiskinan ini. Apa Bang gejalanya Bang? Gejala pertama-tama ya, pertama-tama adalah kalau Anda puas dengan keadaan sekarang, itu penyakit gitu. Jadi ada orang nih ya, misalnya nih, ya kalau Anda kerja di satu perusahaan ya selama lebih dari 5 tahun, gaji Anda naiknya cuma segitu-segitu aja, berarti Anda itu tidak berdaya. Anda tidak memiliki berdaya. Ya udahlah, gua nikmatin aja. Biar gaji gue segitu cukup gak cukup gitu loh. Itu mereka menikmati. Oke? Okay? Ya. Kedua adalah kalau Anda punya kebiasaan ngutang. Nah ini karena salah satu apa orang menikmati kemiskinan itu dengan ngutang. Nah masih bisa ngutang gitu loh. Terus kasbon. Iya, bayarnya kapan? Kagak tahu. Yang penting gue masih bisa ngutang. Jadi pertama kalau Anda merasa tidak berdaya dengan pekerjaan Anda sekarang, Anda adalah penikmat kemiskinan. Kedua adalah kalau Anda punya kebiasaan dan habit ngutang. Bang pinjem dong. Gak pernah ya Bang, gak pernah. Gue mah langsung kalau Bang Hafi, Bang transfer dong Bang. Gak pakai minjem gue mah, rugi. Minta aja langsung. Itu penyakit juga jangan-jangan Bang. Aduh. Jadi Anda lihat gak itu? Oke. Nah yang ketiga itu adalah mereka merasa bahwa bukan saja mereka tidak berdaya terhadap pekerjaannya gitu loh. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki harapan, nothing tulus gitu loh. Banyak orang berpikir begini, ah udahlah memang nasib gue miskin dan gue gak punya nothing tulus. Jadi kalau gue melakukan sesuatu dan gue balik lagi ke miskin gitu loh ya, ya udah. Nasib gue memang miskin gitu. Jadi kayak kita main-main ini ya serian gitu loh. Ya memang udah sih balik lagi ke miskin gitu loh. Jadi tidak ada keberdayaan, tidak ada nafsu untuk berubah, tidak ada keinginan gitu loh untuk merubah. Gimana nih gue pengen lebih baik, lebih ini, gak ada. Setuju Bang. Saya jadi teringat ada seorang motivator mengatakan juga nih, not to mention ya, name. Dia bilang juga gitu, jadi manusia tuh dari sananya itu sebenarnya udah terlahir sebagai seorang miliarder. Tuhan itu ciptain, lu kasih otak, budi, akal buat bekerja keras jadi orang kaya sebenarnya. Tapi banyak yang gak mengambil tiket kayanya itu loh. Nah dan juga itulah sebabnya mengapa di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa adalah bahwa kita itu banyak sekali gitu loh. Saking kita udah menikmati kemiskinan gitu loh. Satu-satunya, jadi kalau kita seperti orang narkoba gitu, itu kan harus dapat suntikan narkoba. Makanya percaya atau tidak gitu loh ya, bukan saya mau ngejelekin orang motivator nih ya, tapi banyak di antara mereka penikmat-penikmat kemiskinan itu senang seminar, menghadiri seminar ini, seminar itu gitu loh. Tapi kalau orang yang termotivasi misalnya ngikutin seminar sekali dua kali gitu loh, udah langsung berubah, hidupnya berubah, punya semangat, ini enggak. Pokoknya seperti disuntik narkoba gitu loh. Oh pokoknya saya ikut seminar gitu loh. Abis seminar, oh feel good gitu. Tapi nasibnya gak berapa. Bulan depan ikut lagi seminar, feel good gitu. Itu. Pulang seminar lupa semua ilmunya. Indonesia banget nih, jangan-jangan ya. Oke, pertanyaan sudah mulai banyak berdatangan. Silakan saja, kita masih berikan kepada Anda hadiah dong. Ala Kafis Break dari Bang Kafi, ada bukunya beliau, ada juga t-shirtnya, masih ada banyak hadiah buat Anda. Jadi silakan yang mau tanya-tanya, kasih namanya juga ya, dan kota Anda di mana, karena Kafis Break ada di Jakarta, siar di Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Kami akan segera kembali.